Apa anggun namamu, betapa halus pribadimu. Tak pernah ku lupakan di hatiku, kan ku bawa semua di dalam hidupku. Betapa cantik wajahmu, betapa lembut senyumanmu. Tak pernah ku tanggalkan di mataku, kan ku bawa kau di setiap mimpiku. Valentina, kau elok bagai rembulan, sinar matamu bening memancarkan kasih, bagai embun pagi menyejukkan kalbu. Oh, Valentina, senandungkan cintamu untukku, kata sapamu lembut memberi harapan. Ku serahkan seluruh hatiku semanis senyummu. Oh. Betapa lembut senyumanmu, tak pernah ku tanggalkan di mataku, kan ku bawa kau di setiap mimpiku. Valentina, kau elok bagai sinar matamu bening memancarkan kasih, bagai embun pagi menyejukkan kalbu. Oh, Valentina, senandungkan cintamu, kata sapamu lembut memberi harapan. Ku serahkan seluruh hatiku semanis senyum.